Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Apa yang datang tentang perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya Allah. Apa yang datang tentang perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya Allah. Qala rahimahullahu taala wa qauluhu taala dan Allah dan firman-Nya taala wa aufu bi 'ahdillahi idza 'ahadtum dan penuhilah tepatilah perjanjian dengan Allah idza 'ahadtum jika kalian berjanji dan tepatilah perjanjian dengan Allah jika kalian berjanji. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian setelah meneguhkannya. Dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian setelah meneguhkannya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan sungguh kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas kalian. Dan sungguh kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas kalian. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. An-Nahl ayat yang ke-91. Surah An-Nahl ayat yang ke-91. Fanahidin wa akhawatibillah rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan zimmatullah wa zimmatu nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zimmah maknanya al-ahad, perjanjian. Wallahu lahu ahdun ala ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki janji atas hamba-hambanya. Dan begitu pula lil ibadi ahdun 'ala Allah. Hamba-hambanya memiliki janji atas Allah tabaraka wa ta'ala. Ulangi, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perjanjian atas hamba-hambanya, dan hamba-hambanya memiliki perjanjian atas Allah tabaraka wa ta'ala. Apa perjanjian Allah terhadap hamba-hambanya, dan apa perjanjian hamba-hamba terhadap Allah tabaraka wa ta'ala? Perjanjian Allah terhadap hamba-hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, adalah hendaknya mereka, para hamba itu, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Janji perjanjian Allah terhadap hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sementara para hamba memiliki perjanjian atas Allah, yaitu an alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yakni Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, perjanjian hamba terhadap hamba-hambanya dan perjanjian para hamba terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wa aufu bi ahdillah, penuhilah perjanjian dengan Allah tabaraka wa ta'ala jika kalian berjanji. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah, sebelum pembahasan tentang zimmatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, tadi adalah zimmatullah. Apa kaitan bab ini dengan kitabut tauhid? Munasabatul bab lit tauhid, kecocokan bab ini dengan tauhid adalah anna adamal wafa bi ahdillahi tanaqqusun lahu wa hadha muhillun bit tauhid. Bahwasanya tidak menepati atau tidak memenuhi perjanjian dengan Allah itu merupakan bentuk pengrendahan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan isi hubungan bab ini dengan kitabut tauhid, dengan tauhid adalah bahwasanya tidak menepati perjanjian dengan Allah itu merupakan tanaqqusun lahu, bentuk pengrendahan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadza muhillun bit tauhid, dan merendahkan Allah, menghinakan Allah itu merupakan cacat atau mencacati tauhid. Mencacati tauhid seseorang. Sama ketika pembahasan yang sebelumnya tentang perkara kasratul halif, banyak bersumpah. Nah, banyak bersumpah itu menunjukkan kurangnya pengagungan seseorang kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sedikit-sedikit bersumpah, mau berjual beli, mau menjual bersumpah, mau membeli bersumpah. Gampang sekali memakai nama Allah tabaraka wa ta'ala untuk bersumpah, itu menunjukkan kurangnya ta'zimnya dia, pengagungan dia terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kurangnya pengagungan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala juga sama, muhillun litauhid, atau mencacati tauhid seseorang. Nah, ini sebaliknya, tidak menepati janji terhadap Allah tabaraka wa ta'ala itu merupakan penghinaan, pengrendahan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tanaqqusun billah atau tanaqqusun lillah, pengrendahan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, muhillun bitauhid, mencacati tauhid seseorang. Ini khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kembali kepada yang tadi, Allah memiliki perjanjian terhadap hamba-hambanya adalah hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan para hamba memiliki janji atas Allah tabaraka wa ta'ala, yakni Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini fahidin a'azzani Allahu wa iyyakum. Oleh sebab itulah ya fahidin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan Bani Israel, nam supaya mereka mendirikan salat, supaya mereka menunaikan zakat, supaya mereka beriman kepada rasul-rasulnya dan menghormati mereka. Nam dan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, itu janji Allah atas mereka. Kemudian nam mereka memiliki perjanjian kepada Allah, yakni Allah akan membalas mereka dengan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la adkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Niscaya aku, kata Allah, akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadirin wa akhawati fillah wa a'azzani Allah wa iyyakum. Berikutnya, walin nabi sallallahu alaihi wasallam ahdun 'alal ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki perjanjian terhadap umat. Walin nabi sallallahu alaihi wasallam ahdun 'alal ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki perjanjian terhadap umatnya. Wa huwa, yaitu an yattabi'uhu fi syari'atihi wa la yabtadi'u fiha. Apa janji umatnya kepada Rasul? Adalah mereka mengikutinya, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syariatnya, dan mereka tidak mengadakan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara bid'ah di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada syariat beliau. Itu perjanjian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umat-umatnya, yaitu mereka hendaknya mengikuti beliau di dalam syariatnya dan tidak mengadakan perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Sebaliknya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Al-Haymin rahimahullah, walil ummati alaihi ahdun, dan umat memiliki perjanjian atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Yani yang menjadi tugas beliau, yang harus beliau lakukan adalah wa huwa an yuballighahum wa la yaktumahum syai'an. Yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh para nabi, itu menyampaikan kepada mereka dan juga tidak menyembunyikan sedikit pun dari perkara-perkara yang perkara-perkara agama, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, beliau menyatakan ma min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala ma huwa khairun. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia harus berhak, wajib atas dia untuk menunjukkan umatnya perkara-perkara yang baik yang dia ketahui. Begitu juga sebaliknya, tidak ada seorang nabi pun kecuali harus bagi dia untuk menunjukkan umatnya perkara-perkara kejelekan yang dia ketahui, supaya umatnya menjauhi perkara-perkara kejelekan tersebut. Ini fanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum, tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-91. Kemudian kita masuk pada dalil yang kedua. Ini hadisnya cukup panjang. Nah, apa kita baca? Qala Asy Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Wa an Buraidah, dan dari Buraidah. Dari Buraidah. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amara amiran, jika beliau mengangkat seorang komandan, jika beliau mengangkat seorang komandan, pemimpin perang, ala jaisin aw sariyatin, terhadap sebuah jais atau sariyah, terhadap sebuah jais atau sariyah, sama maknanya pasukan, cuma kalau sariyah ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, perbedaan sariyah dengan al-jais itu dari sisi apa? Jumlahnya. Dari sisi apa? Jumlahnya. Kalau sariyah itu qala al-harbi, berkata al-harbi, as-sariyatu al-khailu tablughu 400 wa nahwiha atau wa nahwaha. Pasukan yang jumlahnya 400, mencapai 400 dan yang semisalnya. Sementara al-jais maknanya adalah makana aksar min zalika. Al-jais adalah jumlah pasukan yang melebihi dari 400 pasukan. Naam. Sama dengan yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, fa innal jaysha, yang namanya al-jais, pasukan disebut al-jais, ma zada ala 400 rajulin, jumlah yang melebihi 400 orang pasukan, wasariyah ma duna dzalika, sementara sariyah itu di bawah 400, jumlah pasukan yang di bawah 400. Saya ulangi, adalah Rasulullah SAW dahulu, beliau jika mengangkat seorang komandan perang terhadap sebuah pasukan, baik jais maupun syariah, awsahu bitaqwallah, beliau mewasiatkannya untuk bertakwa kepada Allah. Beliau mewasiatkan komandan tersebut untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa biman ma'ahu minal muslimin khairan. Dan beliau mewasiatkan supaya dia berbuat baik kepada orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin. Dan supaya dia berbuat baik, ini pimpinan tersebut, komandan tersebut berbuat baik kepada orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin. Yani berbuat baik kepada orang-orang yang di bawahnya, yang di bawah kepemimpinannya, prajuritnya dan seterusnya. Berbuat baik kepada mereka. Khalafuddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, terlalu panjang, khawatir enggak selesai, kita langsung sedikit kita ambil poin-poin yang perlu disampaikan. Nah, dari apa yang disebutkan oleh Buraidah, ini menunjukkan pentingnya perkara takwa Allah. Bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pentingnya perkara takwa. Karena Rasulullah SAW wasiat pertama beliau kepada komandan perang, baik jais maupun syariah, adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini pula ya qanafidun rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sedikit melebar, bahwasanya takwa ini juga wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi-nabi terdahulu, kepada umat-umat terdahulu, dan juga wasiat Allah tabaraka wa ta'ala kepada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walaqad wasfayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami telah mewasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan telah mewasiatkan kepada kalian anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surah apa ini? An-Nisa, Al-Ma'idah. Mungkin itu lafadnya. Walaqad wasfayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula ikhwan rahimani wa rahimakumullah, selain takwa ini merupakan wasiat Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba-hambanya, ini juga wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Hadis yang ma'ruf, hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, yang mana para sahabat ketika itu mendengarkan mau'izah balighah, wejangan-wejangan yang sangat mengena dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka mengatakan ka'annaha nam, seolah-olah mereka mengatakan seolah-olah ini adalah mau'izatu muwaddi'in, nasihat orang yang mau berpisah. Maka mereka mengatakan fa'awsina, maka berilah kami wasiat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan, maka para sahabat ketika itu mengatakan ya Rasulullah, nam ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan orang yang hendak berpisah, maka berilah kami wasiat. Maka kita tahu wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan usikum bi taqwallahi azza wajal was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasiyun, dan seterusnya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita bahas. Nah, syahidnya adalah yang pertama diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wajal. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya nilai-nilai atau perkara ketakwaan di tengah-tengah kita semuanya, baik bagi pribadi dan juga kepada komunitas, hendaknya mereka berupaya untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentang pengertian takwa itu banyak diterangkan oleh beberapa orang ulama atau beberapa ahli ilm. Kata As-Sulaimin rahimahullah, at-taqwa hiya, takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ala ilmin wa basirah. Takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya di atas ilmu dan pengetahuan. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala di atas ilmu dan juga basirah. Nah, dan kata-kata takwa itu diambil dari wiqayah yang maknanya penjagaan atau tameng, wahia ittikhadu wiqayatin min azabillah, menjadikan, membuat tameng penjagaan dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kata beliau, wa dzalika la yakunu illa bi fi'lil awamir wa jinabin nawahi, dan membuat penjagaan dari azab Allah tabaraka wa ta'ala tidak lain adalah dengan mengerjakan perintah-perintah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itu yang disebutkan oleh As-Sulaimin rahimahullahu ta'ala. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mereka mengatakan at-taqwa, takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah tabaraka wa ta'ala, tarju thawaballah, engkau mengharapkan pahalanya Allah tabaraka wa ta'ala, wa antatruka ma nahal anhu Allah ala nurin minallah tahsha iqaballah. Dan engkau meninggalkan apa saja yang Allah melarang darinya di atas cahaya dari Allah tabaraka wa ta'ala, dikarenakan engkau takut kepada hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang ma'ruf yang sering kita dengarkan pengertian definisi takwa dari Talak bin Habib rahimahullahu ta'ala, dan ini dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, ini di atas ilmu tadi, kemudian tarju thawab Allah, mengharapkan pahala Allah tabaraka wa ta'ala, ikhlas, dan juga meninggalkan apa yang Allah larang darinya di atas cahaya dari Allah, dikarenakan takut hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pengertian takwa. Sebagian mereka menyebutkan takwa itu di dalam sebuah syair. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, khalliz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka at-tuqa. Kosongkanlah, tinggalkanlah perbuatan dosa-dosa baik kecil maupun besar, itulah ketakwaan. Khalliz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka at-tuqa. Kosongkanlah, tinggalkanlah perbuatan dosa-dosa baik yang kecil maupun yang besar, maka itulah ketakwaan. Wa'mal kamasin fauqa ardisyauqi yuhadziru ma yara. Dan beramallah engkau. Bait yang kedua, baris kedua. Wa'mal kamasin fauqa ardisyauqi yuhadziru ma yara. Dan beramallah engkau, berbuatlah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah yang banyak duri. Beramallah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri, yang dia berhati-hati terhadap apa yang dia lihat. Naam. La tahkiranna saghiratan. Jangan sekali-kali engkau meremehkan dosa-dosa kecil. Jangan sekali-kali engkau meremehkan dosa-dosa kecil. Innal jibala minal haqa. Sesungguhnya gunung itu, gunung yang besar itu berasal dari tumpukan-tumpukan kerikil. Kecil asalnya, kemudian digabungkan, bersatu dia, sehingga menjadi gunung yang sangat besar. Ini khonafijin rahimani wa rahimakumullah, beberapa definisi takwa yang disebutkan oleh Asy-Syaikhin rahimahullah di dalam syarahnya. Kemudian khonafijin a'azzani Allahu ayyakum, itu wasiat untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada komandan perang tersebut untuk dia berbuat baik kepada kaum muslimin yang ada bersama dia. Maknanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ar-rifqu bihim wal ihsanu ilaihim wa khafdul janahi lahum wa tarkut ta'azumi alaihim. Makna berbuat baik kepada orang-orang yang ada di bawahnya adalah bersikap lembut kepada mereka. Ar-rifqu bihim, berlemah lembut kepada mereka, tidak kasar. Wa wal ihsanu ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Wa khafdul janahi lahum, dan tawadhu kepada mereka, rendah hatilah engkau kepada mereka. Wa tarkut ta'azumi alaihim, dan meninggalkan kesombongan, merasa tinggi di atas mereka. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, Syarah Kitabut Tauhid. Kenapa wasiat seperti ini? Khalafidin a'azami Allah wa iyyakum, ini penting juga bagi orang-orang yang insyaallah membawahi banyak bawahan di bawah dia. Nah, apalagi yang di bawahnya banyak orang-orang yang lemah, hendaknya yang di atas tadi secara kedudukannya itu rifqu bihim, berbuat lemah lembut kepada mereka, berbuat ihsan kepada mereka, tawadhu kepada mereka, dan meninggalkan kesombongan terhadap mereka. Kenapa ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena fanahujun rahimani wa rahimakumullah, orang yang memiliki kekuasaan, pimpinan perang. Nah, orang yang memiliki kekuasaan itu dia biasanya sombong kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Dia semena-mena, dengan gampangnya memerintah sini, memerintah itu, sombong dia. Nah, tidak tawaduk kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengurus sesuatu, tidak mesti pimpinan perang, mengurus sesuatu yang banyak orang-orang yang dia urus di bawahnya, hendaknya prinsipnya demikian, berupaya untuk lemah lembut kepada dia, mereka berupaya untuk berbuat baik kepada mereka, tawadhu dan tidak sombong kepada mereka, tidak merasa tinggi di atas mereka. Nah, karena sekali lagi disebutkan bahwasanya biasanya orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dia akan sombong kepada orang-orang yang ada di bawahnya semena-mena, apalagi kalau dia merasa kuat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan komandan tersebut untuk dia berbuat baik kepada kaum muslimin yang ada bersamanya. Fanahidin a'azzani Allah wa iyyakum. Berikutnya, faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ughzu bismillah." Berperanglah kalian dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Fi sabilillah. Di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Ughzu. Berperanglah kalian. Wala tahullu. Dan janganlah kalian melakukan hulul. Ini mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Hulul. Wala tahullu. Jangan kalian melakukan hulul. Ini mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Wala tawdiru. Dan jangan kalian melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian. Janganlah kalian melanggar perjanjian, berkhianat terhadap perjanjian kalian. Wala tawdiru. Wala tumasilu. Dan jangan kalian melakukan mencincang. Dan jangan kalian mencincang mayat. Ini memotong-motong anggota badan, memotong hidung, memotong telinga. Nah, musuh kalian yang telah kalian bunuh. Jangan kalian melakukan mutilasi, mencincang. Bukan mencincang daging ya, jadi mencincang daging boleh. Ini jangan mencincang, jangan memotong-motong mayat musuh kalian. Nah, wala taqtulu walidan, dan jangan kalian membunuh anak-anak. Dan jangan kalian, kata Rasulullah SAW, membunuh anak-anak. (Tuh) Khanahuddin a'azzani Allah wa iyyakum, sampai situ terlebih dahulu. Kita ambil faedah yang bisa kita ambil dari potongan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ughzu bismillah fi sabilillah. Berperanglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah tabaraka wa taala. Maknanya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah annahu arada an yu'allimahum an yakunu daiman musta'inina billah. Beliau ingin mengajari mereka untuk selalu minta tolong kepada Allah tabaraka wa taala. Untuk selalu meminta tolong kepada Allah tabaraka wa taala. Dan itulah rahasia kenapa kita selalu diingatkan untuk memulai sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan, memulai dengan basmalah. Ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah. Itu tidak lain supaya kita selalu dalam seluruh keadaan kita minta tolong kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak bersandar kepada kekuatan pasukan, tidak bersandar kepada perlengkapan senjata, tidak bersandar kepada persiapan yang banyak dan jumlah yang banyak, tetapi bersandarlah kalian selalu minta tolong kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu pula dalam seluruh perkara, hendaknya seseorang selalu dia meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika dia melaksanakan tarbiyah, nah mendidik manusia, mengajari manusia, ketika dia berdakwah, begitu juga ketika dia mau bekerja mencari ma'isyah, begitu juga ketika dia mau beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, selalu dia meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak bersandar kepada kecerdasannya, tidak bersandar kepada kehebatannya, tidak bersandar kepada kekuatan fisiknya dan seterusnya, tapi sandarkan semuanya kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ketika seseorang selalu dalam kehidupannya dia meminta kepada Allah tabaraka wa taala, maka ketika dia dia meyakini ketika dia berhasil itu bukan dengan daya dan upaya dia, tetapi dengan sebab pertolongan Allah tabaraka wa taala. La bihaulina wala bikuwatina, bukan karena daya dan juga kekuatan kita, akan tetapi dikarenakan pertolongan Allah tabaraka wa taala. Sehingga ketika dia berhasil pun dia menyandarkan nanti hasilnya kepada Allah tabaraka wa taala, dia tidak merasa sombong, tidak merasa bangga dengan hasil yang dia dapatkan. Ini khodhatir rahimani wa rahimakumullah. Kemungkinan yang pertama, Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada mereka untuk selalu minta tolong kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, dan kemungkinan yang lainnya, pesan Rasulullah uzu bismillah, nah, adalah beliau menginginkan an yaftatihal ghazwa atau an yuftatahal ghazwu bismillah, untuk dimulai peperangan itu dengan nama Allah tabaraka wa taala. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ughzu bismillah fi sabilillah, dari kata-kata fi sabilillah, di jalan Allah tabaraka wa taala, huwa tanbihun min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala husnin niyyah wal qasdi. Kata-kata fi sabilillah itu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap benarnya, bagusnya niat dan tujuan di dalam berperang. Bagusnya niat, nam dan tujuan di dalam berperang. Yakni apa? Berperang itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, murni di jalan Allah tabaraka wa taala, litakuna kalimatullahi hiyal ulia, supaya kalimat Allah itu menjadi tinggi. Kenapa? Li'annal ghazata lahum aghrab, yang namanya peperangan itu memiliki banyak tujuan. Nah, sementara lakinnal ghazwan nafi allazi tahsulu bihi ihdal husnayain. Sementara peperangan yang bermanfaat itu adalah peperangan yang tercapai dengannya salah satu dari dua kebaikan. Naam. Yakni apa? Imma ghanimah wa imma syahadah. Naam, peperangan itu yang bermanfaat akan menghasilkan salah satu dari dua kebaikan, imma ghanimah, bisa jadi menang mendapatkan ghanimah, atau kalah atau dalam keadaan dia meninggal dunia sebagai syuhada, sebagai syahid. Naam. Nah, maka khalisun lillah. Maka ini menunjukkan harus di dalam berperang itu ikhlas untuk Allah tabaraka wa taala, wa dzalika bi an yuqatila litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Ini hal tersebut dengan dia berperang supaya kalimat Allah dialah yang tertinggi. La li hamiyatin aw syaja'atin aw li ra makanahu aw li thawabid dunya. Bukan berperang dikarenakan kesukuan, nah membela sukunya, bukan berperang karena dia memang jagoan, senang kalau urusan darah seperti ini, bukan. Nah, atau berperang untuk supaya dilihat posisi dia, supaya ditengok manusia, dia orang yang pemberani, jagoan, pahlawan dan seterusnya, au li talabi dunya, atau untuk tujuan dunia yang lainnya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala benar-benar niatnya mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan hamiyah, bukan syaja'ah, bukan yura makanahu au talabud dunya. Naam. Begitu pula ya ikhwan fillah wa akhawatu billah rahimani wa rahimakumullah, kalimat fi sabilillah, kalimat fi sabilillah di jalan Allah itu mencakup niatnya dan mencakup perbuatannya, amalnya. Tasmulun niyyah wal amal, mencakup niat dan amalan. Kalau niat tadi, niat kamu berperang itu apa? Niat berperang itu apa? Untuk karena kamu memang senang berperang, jago, ingin dikatakan pemberani, jagoan atau kesukuan atau yang lainnya, atau memang ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah, meninggikan kalimat Allah, mencakup niatnya, mencakup pula perbuatannya. Fisabilillah maknanya kamu berperang itu sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Ini penting karena fidzin rahimani wa rahimakumullah, an yakunal ghazwu fi itari dinihi wa syariatihi fayakunu hasbama rasamahu syari. Amalan maknanya adalah peperangan itu sesuai dengan agama Allah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah pembuat syariat tabaraka wa taala. Ini untuk menghilangkan peperangan-peperangan yang tidak syar'i. Nah, peperangan-peperangan atau yang disebut dengan apa? Kita lu fitnah, perang fitnah. Nah, dan juga peperangan-peperangan yang dianggap jihad fi sabilillah padahal bukan fi sabilillah, bukan di jalan Allah tabaraka wa taala. Sehingga kalimat fi sabilillah mencakup niatnya harus benar, ikhlas untuk Allah tabaraka wa taala untuk meninggikan kalimat Allah, dan mencakup perbuatan jihadnya. Apakah jihadnya sesuai dengan syariat Allah, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dikenal dengan jihadun syar'i, jihad yang syar'i atau jihad yang tidak syar'i. Nah, di zaman sekarang ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak orang-orang, ormas, kelompok-kelompok yang menamakan aksi-aksi mereka, perbuatan-perbuatan mereka adalah jihad, padahal itu bukan jihad secara syar'i, berarti tidak fi sabilillah, tidak di jalan Allah tabaraka wa taala. Sehingga dari sisi niatnya dan dari sisi apa? Caranya. Karena memang ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, jihad itu termasuk bagian dari ibadah. bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zirmatu sanamil Islam, zirwatu sanamil Islam, puncak ketinggian Islam itu adalah al jihad. Jihad itu merupakan bagian dari ibadah, bahkan ibadah yang sangat besar. Dan sebagaimana kita ketahui, seluruh ibadah termasuk jihad, syaratnya diterimanya ada dua, yakni harus ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala, dan caranya harus tepat dengan bimbingan Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru jihadnya dikatakan fi sabilillah. Khonafiddin wa akhawatillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksud ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah orang-orang kafir yang memang disyariatkan untuk diperangi. Orang-orang kafir yang memang disyariatkan untuk diperangi. Atau yang dikenal dengan kafir harbi atau ahlul kufur al-muharibin. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwasanya kafir itu ada 4 macam. Ada kafir harbi, ada kafir musta'man, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad. Nah, yang diperangi adalah kafir harbi. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu pula memerangi orang-orang kafir yang harbi ini, itu ada beberapa pengecualian. Ada beberapa pengecualian yang tidak boleh kita membunuhnya padahal dia kafir, atau orang-orangnya yang kita perangi adalah negeri kafir, tapi ada beberapa pihak yang tidak boleh kita membunuhnya. Di antaranya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah adalah, dalam sebagaimana disebutkan pula di dalam hadis ini, walidan, tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh anak-anak. Begitu pula ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh membunuh seorang pendeta, seorang rahib yang dia sibuk beribadah di kanisahnya. Begitu juga wanita, tidak boleh membunuh para wanita. Wasyaikh, begitu juga tidak boleh membunuh orang-orang tua. Para pendeta, rahib yang sibuk beribadah di tempat ibadahnya, kemudian anak-anak, para wanita, dan juga orang-orang yang sudah tua. Itu tidak boleh untuk dibunuh. Tidak boleh untuk dibunuh. Kecuali ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, mereka ikut berperang. Kecuali orang-orang yang tidak boleh dibunuh ini, mereka ikut berperang, ikut membantu pasukan kafir. Atau tidak ikut berperang, cuma ikut memprovokasi. Bahkan ikut memberikan saran-saran. Enggak ikut berperang orang kafir ini, cuma dia ahlinya itu memprovokasi pasukan supaya semangat misalnya memerangi orang-orang muslimin. Dia enggak ikut berperang, maka yang seperti ini dibunuh. Begitu pula dia punya ide-ide, pendapat-pendapat, dijadikan rujukan dalam pendapat-pendapatnya memerangi kaum muslimin, maka orang seperti ini dibunuh. Begitu juga wanita yang ikut berperang, maka dibunuh dia. Oleh sebab itulah kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, kama kujila Duraid ibnu Sommah fi ghazwati Thaqif ma'a kibarihi wa 'amahu. Oleh sebab itulah dibunuh Duraid bin Sommah, Duraid bin As-Sommah pada peperangan Bani Thaqif dalam keadaan dia sudah tua, bahkan bukan sekedar tua, dia buta. Buta. Enggak bisa ikut berperang. Sudah tua, sudah buta, cuma apa? Punya apa? Pemikiran, punya ro'yu, pendapat-pendapat, usulan-usulan untuk menghadapi kaum muslimin, maka dia dibunuh. Tapi asalnya ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, tidak boleh dibunuh pendeta, tidak boleh yang sibuk beribadah di gerejanya, di kanisahnya, begitu juga seorang yang sudah tua, begitu juga wanita dan anak-anak tidak boleh dibunuh. Ini menunjukkan ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, Islam itu bukan agama yang haus darah, yang penting mati semuanya. Lah, tidak demikian ya kalamidin rahimani wa rahimakumullah. Tujuan jihad, qital, peperangan di dalam Islam tidak lain litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Kalamidin a'azzani Allahu wa iyyakum. Berikutnya, ughzu wa la tahullu. Berperanglah kalian dan jangan kalian melakukan hulul. Hulul maknanya adalah mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Wala tahullu. Wala tahullu. Di dalam Islam ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, ya, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keistimewaan beliau dibandingkan nabi-nabi terdahulu adalah apa? Dihalalkan bagi beliau itu ghanimah. Dihalalkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Yang harta rampasan perang ini tidak dihalalkan untuk umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu, ibadahidina azani Allah wa iyyakum, harta rampasan perang itu dikumpulkan di sebuah tempat, kemudian apa? Akan ada, kalau tidak ada yang mencuri, tidak ada yang menyembunyikan harta rampasan perang tersebut, maka akan datang api yang memakan, yang membakar harta rampasan perang tersebut. Itu kalau umat-umat terdahulu. Sebagaimana kisahnya Nabi siapa? Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun, penggantinya Nabi Allah Musa. Yusha bin Nun, yang beliau berangkat berperang bersama pasukannya. Kata Yusha bin Nun, tidak ada yang berperang bersama saya, tidak boleh ikut berperang bersama saya seorang yang baru menikah dan pingin apa dulu hadisnya, dan pingin apa, pingin berhubungan dengan istrinya, tidak boleh ikut berperang orang yang baru menikah, tidak boleh ikut berperang, dan ini juga disebutkan dalam hadis yang telah lewat, tidak boleh ikut berperang bersama saya seorang yang sedang membangun rumahnya kemudian belum, atapnya belum dipasang, jangan ikut berperang. Begitu pula ya kan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata dia, jangan ikut berperang bersama saya orang yang unta atau kambingnya sedang pada bunting, jangan ikut. Tidak konsentrasi berperang. Maka berperanglah orang-orang bersama Yusha bin Nun dengan syarat demikian. Tidak boleh yang baru menikah ingin hubungan dengan istrinya, yang membangun rumah belum ngatap, jangan pergi. Kemudian yang tadi unta atau kambingnya sedang bunting juga jangan pergi. Nah, ketika Yusha bin Nun berperang inilah qanafidin rahimani wa rahimakumullah, matahari tertahan tidak terbenam. Ini tidak bergerak mataharinya. Aku, kata Yusuf bin Nun, wahai matahari, aku diperintah, engkau juga diperintah. Hanya apa? Dia berdoa kepada Allah supaya mataharinya jangan terbenam terlebih dahulu. Ya, tertahanlah matahari. Ini menunjukkan matahari itu apa? Makhlukah, makhluk yang mudabbarah, yang diatur, diatur oleh Allah Tabaraka wa Taala, bukan berjalan dengan sendirinya. Nah, di tempat orbitnya begitu saja sekehendak dia lah, tapi dengan perintah Allah Tabaraka wa Taala. Di antara buktinya adalah ketika Yusuf bin Nun berperang, beliau meminta kepada Allah dan berkata kepada matahari, engkau diperintah dan saya pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa Taala, jangan engkau tenggelam, pertahanlah matahari sampai selesai peperangan dan menang Yusuf bin Nun. Nah, ketika menang, ghanimah dikumpulkan di sebuah tempat, ternyata ya fa bin rahimani wa rahimakumullah, ghanimah tersebut tidak dimakan api. Maka Yusuf bin Nun mengatakan ketika ghanimahnya tidak ada api yang memakannya, membakarnya, Yusuf bin Nun mengatakan, inna fikum hulul, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada perbuatan mengambil harta rampasan perang. Maka semua kepala regu pasukan diajak salaman oleh Yusuf bin Nun. Ketika ada yang menempel, ketika salaman lengket tangannya, maka berarti di pasukan tersebutlah ada orang yang mencuri harta rampasan perang. Nah, maka ketika disalami ternyata benar, dan setelah itu disajak salaman semua anggota pasukannya, ternyata ada 2 ataupun 3 orang yang mencuri harta rampasan perang. Nah, maka di dalam Islam pun itu diharamkan. Di syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diharamkan perbuatan hulul. Nah, dan sebelumnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, di ketika dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang kepada kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dihalalkan kepada umat terdahulu, itu dikarenakan Allah mengetahui kelemahan yang ada pada kita. Karena Allah tahu kita ini adalah orang-orang yang lemah. Nah, lemah kalau disuruh perang saja enggak dapat apa-apa kecuali syahid. Maka Allah mengetahui, sehingga di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah, kata beliau, melihat kita ini orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, maka Allah halalkan ghanimah, harta rampasan perang. Tapi syaratnya adalah sesuai dengan pembagian, tidak boleh mengambil sendiri. Wala tahullu, jangan kalian melakukan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Rasulullah SAW, wa uhillat liyal ghanaim, di antara 5 perkara khamsun. Nah, ada 5 perkara kata Rasulullah SAW, atau uqtitu khamsan, aku diberikan 5 perkara, lam yu'ta nabiyyun qabli, yang tidak diberikan 5 perkara itu kepada nabi-nabi sebelum aku. Yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku diberi bantuan berupa takutnya musuhku selama sebulan sebelum sampai, sebulan perjalanan. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan tempat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli, siapa saja dari umatku yang tiba waktu sholat dimanapun dia, maka hendaknya dia sholat. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang mereka sholatnya harus di tempat ibadahnya. Kalau kita tidak, kalau memang di perjalanan tiba waktu sholat, maka disitulah tempat sholatnya. Yang ketiga, wa uhillat li al-ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah. Yang keempat, Nabi terdahulu itu yub'atu ila qaumihi khassah, diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itu ila nasi kafah, dan aku diutus kepada seluruh manusia. Dan yang terakhir, keistimewaan Rasulullah dibandingkan nabi-nabi terdahulu adalah waqtu syafa'ah. Aku diberikan hak untuk memberikan syafa'at, yakni asy-syafa'atul uzma. Syafa'at yang besar nanti di padang mahsyar untuk supaya Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk memutuskan perkara manusia yang sedang mengalami kesulitan di padang mahsyar ketika itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ana hadina azan ya Allah wa iyakum, waktunya telah lewat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis ini pada pertemuan yang berikutnya bismillahirrahmanirrahim taala. Maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dan kalau ada keliruan tolong diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.